Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di hari Selasa yang lalu kita membahas apa jawaban kalau kita ditanya Allah ada di mana. Ini pertanyaan wajar. Kita punya anak, kita beritahu bahwa kita punya Tuhan, punya sesembahan yang bernama Allah. Sangat melazimkan, sangat wajar kalau kemudian suatu ketika dia tanya, "Ayah, Allah itu di mana sih?" Dan sudah kita pelajari bahwa jawabannya adalah Allah di langit dengan berbagai dalil. Kalau ditanya Allah di atas langit ngapain? Maka jawablah Allah beristiwa. Kalau mengindonesiakannya, istiwa itu paling mudah adalah bersemayam. Nah, dari sini nanti berkembang pembahasan Allah bersemayam di mana dan bagaimana. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah ada di atas langit. Allah bersemayam di atas arsy. Yang arsy itu sudah kita sebutkan di minggu lalu, arsy adalah singgasana Allah yang bila langit dan bumi diletakkan di atas kursi Allah, maka seperti meletakkan cincin di atas padang pasir, dan meletakkan kursi di atas arsy Allah seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Allah bersemayam di atas arsy, dan ini disebutkan dalam berbagai firman Allah. Firman Allah, "Tsumma istawa 'alal arsy." Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala rasyistawa. Ar-Rahman, yaitu Allah, bersemayam di atas arsy. Ini diantara sedikit dari sekian banyak dalil yang menunjukkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Lalu kalau kita ketemu dengan perkataan semayam, maka dari sini nanti akan ada beberapa model orang. Ada yang mengatakan, "Saya tidak percaya Allah bersemayam di atas arsy." Lah, jadi gimana dong? Allah bilang tsumma istawa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy. Itu kalau Allah sendiri yang bilang, lalu kamu bilang saya tidak percaya, itu bagaimana? Maka kita dapati jawaban Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama faqad kafar. Barang siapa mengingkari bahwasanya Allah di atas langit bersemayam di atas arsy, maka dia telah kafir. Ini model pertama, enggak percaya. Model yang kedua, percaya dan membagaimanakannya. Ada orang bilang, "Oh enggak, saya beda lagi. Kalau saya itu percaya Allah di atas arsy, Allah bersemayam. Mau tahu bentuknya?" Terus dia mensifati Allah dengan bentuknya bagaimana. Misalnya dia bilang, misalnya kakinya bersila. Allah itu bersila. Ini bokongnya Allah itu nempel di arsy, duduk kayak kita gini loh. Maka orang yang seperti ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, karena dia sendiri belum pernah melihat Allah. Cuman dia mungkin membayangkan, oh biasanya orang kalau duduk-duduk di atas dipan itu biasanya sih kalau gak selonjoran, lesehan, bersila. Lalu itu difikirkannya, lalu dia mengatakan, "Menurutku Allah itu di atas arsy bentuknya kayak gini dan kayak gitu." Ini namanya tasybih, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan yang seperti ini juga jatuh kadang kekafiran yang lain. Yang pertama tadi menolaknya, yang kedua mengimaninya, tapi setelah diimani disebutkan bagaimananya. Padahal gampang kalau ditanya, emang kamu pernah lihat? Jawabannya, enggak pernah lihat. Kalau enggak pernah lihat, bagaimana mengkaifiatkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika ada seorang laki-laki nanya sama Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lagi ngajar, lagi isi di Masjid Nabawi, ada orang nanya-nanya, "Allah itu bersemayamnya kayak apa sih?" Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Ketika ada yang tanya bagaimana Allah bersemayam, maka Imam Malik mengatakan, Allah bersemayam itu sudah diketahui maknanya. Allah bersemayam, bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Nabi tidak pernah tanya kepada Allah, para sahabat tidak pernah tanya kepada Nabi bentuknya. Beriman bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy adalah wajib, dan tanya-tanya tentang bagaimananya itu adalah kebid'ahan. Lalu orang ini ditengarai, dia nanya itu buat mancing-mancing aja, maka Imam Malik mengatakan, keluar orang ini, keluarkan dia. Dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang membayangkan, mengkaifiatkan bagaimana Allah bersemayam. Ini model kedua. Model yang ketiga, ada yang bilang begini, saya tidak mengingkari bahwasanya Allah itu ada bersemayam di atas arsy. Saya bukan A, saya juga bukan B. Saya beriman bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy dan saya tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi janganlah bilang Allah itu bersemayam. Jadi bagaimana? Ya bilang aja yang lain. Daripada nanti kita nyama-nyamain Allah dengan sesuatu yang lain, mending kita takwil saja ke yang lain. Takwil itu maksudnya dipalingkan maknanya ke yang lain. Jadikan saja istaula. Istaula artinya berkuasa. Maka muncul keyakinan ketiga yang namanya keyakinan takwil. Dan ini biasanya banyak dipopulerkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Di negeri kita banyak. Mereka bilang, jangan menolak, jangan menerima dan menyamakan, tapi palingkan saja maknanya ke makna yang lain, ditakwil. Jadi jangan bilang Allah bersemayam, tapi bilang saja Allah berkuasa. Maka kita katakan, ini berarti mentakwil dengan daya dan nalar sendiri. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, istawa, ya istawa. Bagaimana bentuknya enggak tahu, yang penting beriman bahwasanya Allah bersemayam. Nah, maka muncullah yang keempat, dan inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Karena orang yang pertama kali mempopulerkan gaya ketiga itu justru sudah bertaubat dari metodologinya, yaitu Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dialah yang pertama kali mempopulerkan gaya-gaya takwil itu. Maka di akhir hayatnya beliau bertaubat dan bikin buku baru judulnya Al-Ibana fi min Usulid Diyanah, sebagai bentuk pertobatannya dari keyakinannya model tiga. Lalu dia rujuk kepada model yang keempat. Yang keempat adalah menerima apa adanya dari ayat maupun hadis bahwasanya Allah bersemayam, tidak ditolak, tidak disamakan, tidak pula ditakwil ke makna yang lain. Menerima apa adanya. Lalu muncul dengan populer yang dipopulerkan oleh Imam Malik tadi, bahwasanya bersemayam itu sudah diketahui. Allah bersemayam. Bentuknya gimana? Enggak tahu saya. Yang penting saya beriman bahwasanya Allah bersemayam, karena beriman itu wajib dan tidak nanya-nanya bentuknya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang nomor tiga ini nanti soalnya populer di Indonesia, tapi tidak bisa konsisten. Dia bisa oke lah kalau di istawa, Allah bersemayam. Tapi kalau ditanya, matanya Allah, apa kamu mau bilang? Kalau kita bilang Allah enggak punya mata, kafir. Kalau bilang Allah punya mata dan matanya kayak kita, kafir. Kalau dia bilang, oh enggak, Allah itu punya mata, matanya, tapi jangan dibilang mata, bilang saja penglihatan. Kita tanya, oke, penglihatannya dengan apa? Akhirnya enggak bisa konsisten. Yang paling konsisten adalah model keempat, model Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah punya mata. Saya beriman bahwasanya Allah punya mata. Bentuknya bagaimana saya enggak tahu, karena Allah tidak pernah memberitahu. Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan, dan saya tidak perlu bertanya-tanya bagaimana bentuk matanya Allah. Tanya lagi, kaki. Allah punya kaki, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Bagaimana bentuk kakinya Allah? Kalau kita bilang Allah enggak punya kaki, kafir. Kalau kita bilang Allah punya kaki dan kakinya kayak kita, kafir. Kalau dia bilang Allah punya kaki, tapi jangan bilang kaki, bilang saja, ayo apa? Bingung habis itu. Maka yang paling konsisten yang nomor 4, Ahlussunnah. Allah punya kaki, bentuknya bagaimana tidak tahu, karena Allah tidak pernah memberitahu, Nabi tidak pernah memberitahu, tidak pernah mengajarkannya, dan bertanya-tanya bagaimananya juga tidak boleh. Tetapi cukup beriman Allah punya kaki, selesai. Itu paling mudah, konsisten. Allah punya wajah. Nah, coba kau jawab tentang wajah. Bila kau ditanya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadi tetap wajahnya Tuhanmu yang dzul jalal, yang memiliki kemuliaan, wal ikram, dan memiliki kemuliaan. Coba kau jawab, bagaimana itu wajah Allah? Kalau ada yang bilang Allah enggak punya wajah, jadi Allah ada tapi mukanya enggak ada, kafir. Sebagaimana kata Abu Hanifah tadi, kalau dibilang Allah ada wajah tapi wajahnya kayak kita, kitanya aja yang mana? Kitanya aja banyak, mukanya beda-beda. Kalau dibilang Allah punya wajah, tapi jangan bilang wajah, bilang aja, ayo, mau bilang apa? Hah? Pahala. Bilang aja pahala. Oh, Allah bilang wajah kok. Allah bilang wajah, kamu bilang apa? Yang paling konsisten adalah sunnah. Allah punya wajah, bentuknya bagaimana saya tidak tahu, karena Allah tidak memberitahu, Nabi tidak mengajarkannya, tapi saya beriman bahwa Allah punya wajah. Selesai. Ada lagi yang maksa. Oh, kalau kau bilang gitu, itu sama aja kau menyamakan Allah wajahnya kayak wajah yang lain. Saya jawab, Pak, emang wajah itu satu dengan yang lainnya? Kalau sudah bilang wajah, bentuknya sama? Tidak, muka kita aja beda-beda. Kalau dibilang, jangan bilang Allah punya kaki, bilang aja yang selain kaki. Maka kita jawab, emang kenapa? Kalau dia bilang, soalnya kalau ngomong kaki nanti melazimkan kakinya Allah kayak kaki kita. Kita jawab saja, emang kaki kita sama semua? Putih, hitam, berbulu dan tidak berbulu, jumlah jarinya, besar ukuran, kecil ukuran. Kaki kita dengan kaki meja sama-sama kaki, tapi bentuknya aja udah beda. Gitu. Maka kesimpulan akhirnya adalah, yakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, dan itu adalah wajib bagi seorang mukmin untuk meyakininya, tapi tidak perlu bertanya dan tidak boleh bertanya bagaimana bentuknya, apalagi mengkaifiatkan bentuknya bagaimana, dan tidak juga mentakwilnya dengan makna yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, satu lagi, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kenapa nih? Ada yang bilang, oh saya enggak percaya Allah punya Allah itu turun. Namanya kenapa kalau Allah turun? Bagaimana kamu menjawab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthal akhir. Adalah Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga yang terakhir dari malam. Kamu bilang apa? Nabi yang bilang. Kalau kau bilang saya tidak percaya, kau mengingkari perkataan Nabi. Dan kewajiban bersyahadat, kewajiban atau konsekuensi dari bersyahadat adalah meyakini apapun yang Nabi bilang kalau itu sahih. Ini model pertama. Model yang kedua, ini ceritanya empat orang ya. Yang satu bilang, oh aku tidak percaya Allah turun. Yang satu bilang, tidak boleh begitu bro, Allah itu turun. Bagaimana turunnya? Ya turun pakai tangga. Muncul dia dengan keyakinan yang seolah-olah dia pernah melihatnya. Allah turun pakai tangga. Mengazimkan Allah punya kaki. atau enggak ada lift atau eskalator dari langit ke, dari arsy ke langit. Ini model nomor dua, dan dua-duanya jatuh ke dalam kekufuran. Yang satu menolak, yang satu menyamakan Allah dengan makhluk. Muncul nomor tiga, enggak boleh kamu salah, kau dan kau salah. Yang benar adalah Allah turun, tapi yang turun bukan Allahnya, tapi rahmatnya. Maka muncul yang keempat, kalau kau bilang yang turun hanya rahmatnya, lalu buat apa Nabi SAW bilang Allah turun? Kenapa tidak Allah, kenapa Nabi tidak mengatakan tanzilu rahmatu Rabbina tabarak wa ta'ala, turun rahmat Rabb kita tabarak wa ta'ala setiap malam di sepertiga malam terakhir? Maka yang nomor tiga itu adalah termasuk yang paling tidak konsisten. Pengen tidak ke sana, pengen tidak ke sini, carinya tengah-tengah, tapi tidak konsisten. Ya, sebagaimana yang diyakini dalam mazhab Asy'ariyah. Adapun ahlu sunnah, maka mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang turunnya turun ke langit dunia. Bagaimana betulnya enggak tahu. Yang penting saya beriman bahwasanya Allah turun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang, karena Allah yang bilang. Ya. Mari saya bacakan beberapa atsar dari para ulama terkait masalah ini. Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan semua orang tahu kalau dia belajar agama pasti dia tahu tafsir Ibnu Katsir. Dan tidak ada yang meragukan keilmuan Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, pandangan kami yang kami ikuti berkenaan dengan masalah Allah bersemayam atau tidak adalah pandangannya Salafus Saleh sebagaimana Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Lith bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan imam-imam yang terdahulu, bahwasanya mereka menerima bahwa Allah bersemayam di atas arsy tanpa ditakif, tanpa ditashbih, dan tanpa dita'til, tanpa nomor satu, tanpa nomor dua, tanpa nomor tiga. Ini keyakinan siapa? Siapa yang tidak meyakini keilmuan Imam Syafi'i? Hanya orang bodoh yang bilang Imam Syafi'i itu bukan siapa-siapa. Kalau ditanya Imam Syafi'i bagaimana keyakinannya tentang Allah bersemayam, maka jawabannya Imam Syafi'i nomor 4. Siapa yang ragu dengan keilmuan Imam Malik, Imam Ahmad? Hanya orang bodoh yang bilang Imam Malik dan Imam Ahmad bukan siapa-siapa. Tapi kalau ditanya tentang semayamnya Allah, maka Imam Malik dan Imam Ahmad orang yang nomor 4. Bukan yang ini satu, bukan yang nomor dua, apalagi yang nomor tiga. Karena yang nomor tiga ini banyak sekali mengklaim, mencatut nama sebagian ulama bahwa mereka, para ulama ini ada di golongan tiga. Tidak ada ulama salafus saleh yang ada di golongan tiga. Itu adanya di belakang ini. Setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari baru muncul keyakinan model-model nomor tiga dan populer di Indonesia. Sehingga muncullah misalnya judul sinetron atau sebagian perkataan sebagian orang, Allah di mana-mana. Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di utara, timur, barat, selatan. Allah di mana-mana. Adapun soal nuzul tadi, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, maka kita dapati perkataan para ulama seperti Al-Imam Abu Uthman As-Saduni. Dia berkata bahwasanya para ulama ahli hadis menetapkan turunnya Allah ke langit dunia setiap malam tanpa nomor 1, 2, 3, tanpa ta'til yang menolak, tanpa tashbih yang nyamakan Allah dengan makhluknya kalau turun, tanpa ta'wil yang model tiga, yaitu memalingkan dengan makna yang lain, tapi mereka menerima apa adanya bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan pembahasan tentang kabar-kabar yang benar sanadnya dan sahih penopangnya telah diriwayatkan oleh para ulama Hijaz dan Irak dari Nabi SAW tentang turunnya Allah ke langit dunia pada setiap malam, yang kami akui dengan pengakuan seseorang yang mengaku dengan lidahnya, membenarkan dengan hatinya, serta meyakini keterangan yang tercantum di dalam kabar-kabar tentang turunnya Allah tanpa menggambarkan kaifiyahnya. Karena Nabi SAW memang tidak pernah menggambarkan kaifiyahnya tentang Allah turun ke langit dunia, dan beliau hanya memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah turun. Selesai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wannahu yahbitu kulla lailatin ila sama'id dunya li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami meyakini Allah turun ke langit dunia setiap malam berdasarkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Syafi'i. Tidak sebagaimana yang dicatut oleh golongan ketiga yang mereka sering bilang bahwasanya keyakinan takwil keyakinan Syafi'i. Justru keyakinan Syafi'i tidak demikian. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Annallaha 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa." Kalau ada yang bilang Imam Syafi'i seperti kami mentakwil Imam Syafi'i itu Asy'ariyah, maka kita jawab, Imam Syafi'i bilang apa? Imam Syafi'i bilang Allah di atas arsy, di langitnya, dan mendekat kepada makhluknya dengan cara yang Allah kehendaki, dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki. Artinya menerima apa adanya sebagaimana yang datang dari kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah taala bahwa Allah ada di atas langit, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah juga bersama kita. Namanya sifat ma'iyah. Kita dapati firman-firman Allah Ta'ala yang berkenaan dengan kebersamaan Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Dan tidak ada pembicaraan yang rahasia antara tiga orang melainkan Allah jadi yang keempatnya. Tidak ada pembicaraan rahasia lima orang melainkan Allah yang jadi keenamnya. Tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Lalu nanti timbul, apakah Allah bersama kita? Allah bersama kita sekarang ini? Kita ngumpul di Masjid Mor ini, Allah bersama kita? Dan kalau Allah sedang bersama kita, berarti yang lagi kajian di Masjid Istiqomah sama siapa? Ada bisa jawab? Allah bersama kita di mana saja kita berada. Berarti Allah di sini? Siapa yang sedang ada di Masjid Istiqlal Jakarta? Ini gitu. Bikin bingung sebagian orang. Tapi tidak bingung kalau mereka menyerahkan maknanya apa adanya. Nanti saya beritahu. Firman Allah Ta'ala, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat kebaikan. Oh, berarti kalau di masjid ada Allah, kalau di pelacuran tidak ada Allah. Kalau ada orang bilang, yuk yang kita zina di hotel, jangan, Allah sama kita. Enggak, Allah berfirman, Allah bersama yang bertakwa. Kalau lagi enggak berzina, Allah enggak sama kita. Berarti Allah enggak tahu, gitu? Juga firman Allah Ta'ala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'ash, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Lalu orang menyimpulkan, muncul lagi pemikiran gini, oh, kalau tadi kan gini ya, Allah bersama yang bertakwa, berarti di tempat maksiat gak ada Allah. Muncul orang yang lain yang gini, oh enggak gitu, Allah ada di sini, Allah di Istiqomah, Allah di Istiqlal Jakarta, Allah juga di tempat maksiat, berarti Allah banyak dong. Gitu. Enggak, itulah namanya Allah di mana-mana. Nah, muncul lagi perkataan yang berbeda, Allah di mana-mana. Nah. Jadi sebenarnya bagaimana? Jamaah yang dirahmati Allah, Allah bersama kita di mana saja kita berada, serahkan maknanya kepada Allah. Kebersamaannya Allah dengan kita sesuai dengan kebersamaan Allah. Kalau ada orang mengatakan tadi kan dapat golongannya, ada orang bilang gini, oh enggak, saya enggak percaya Allah bersama kita. Jadi menurut gimana? Ya Allah di tempatnya, Allah enggak ada di sini. Maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Model yang kedua bilang, nah Allah di mana-mana, Allah ada sama kita. Bentuknya, ya Allah itu kayak udara di mana-mana. Jadi Allah banyak dong, nyebar dong. Enggak, pokoknya Allah di mana-mana. Muncul model kedua. Model yang ketiga datang lagi, enggak, Allah itu bukan di mana-mana, Allah betul bersama kita, bentuknya kayak di situ tadi bingung, kan nggak bisa konsisten. Muncul yang keempat, orang yang keempat mengatakan Allah bersama kita dengan kebersamaan Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah. Contoh, ini makhluk Allah, yaitu matahari. Matahari kalau dilihat di Balikpapan ada. Coba teman-teman nelfon ke orang Jakarta, coba tanya apakah di sana ada matahari. Dia bilang ada. Matahari yang kami lihat di sini dengan yang kalian lihat di sana sama atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Sama. Maka Allah itu bukan ada di mana-mana, Allah ada di tempatnya dengan kebersamaan yang sesuai dengan kebesaran Allah. Allah punya makhluk namanya matahari, dia di situ. Di situ kita lihat di sini, dia juga di situ dan dilihat di tempat yang lain. Dia juga yang dilihat di belahan bumi yang lain, yang berbeda. Ya. Maka kebersamaan Allah, jawablah seperti perkataan Imam Malik, Allah bersama kita. Dan itu kita yakini. Bentuknya gimana? Mindah-mindahkah atau bagaimana? Saya tidak tahu, yang penting Allah bersama kita. Dan saya meyakini itu karena seorang mukmin wajib beriman bahwa Allah bersamanya, bahwa Allah mengetahui apapun yang dikerjakannya. Nah, terakhir, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di hari kiamat. Allah tidak bisa dilihat waktu di dunia, sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Musa alaihi salam yang ingin meminta untuk melihat Allah, kemudian Allah perlihatkan baru cahayanya hingga pecah gunung dan membuat Nabi Musa terpental dan pingsan. Akan tetapi Allah bisa nanti dilihat waktu kita sudah masuk ke dalam surga. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam purnama. Yani kalian akan melihat Allah dengan jelas tanpa berdesak-desakan dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun ketika melihat Allah. Fa in sata'tum alla tughlabu ala salatin qabla al-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Dan jika kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh syaitan untuk melakukan salat sebelum matahari terbit, yakni salat subuh, dan tidak pula kalah oleh syaitan untuk melakukan sholat sebelum terbenam matahari, yakni sholat asar, maka kerjakanlah. Kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar kemudian akan melihatnya lagi setelah masuk ke dalam surga sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbina wa ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu akan berseri-seri karena mereka bisa melihat Allah secara langsung dengan matanya. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling besar bagi para penghuni surga. Kenikmatan terbesarnya bukan bidadari 70 ribu, ketemu lagi dengan istrinya, dapat makanan, minuman, sungai dan lain-lain. Kenikmatan terbesar di dalam surga itu adalah ketika Allah memperlihatkan wajahnya kepada para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang telah berbuat baik, maka dia dijanjikan surga dan tambahannya. Apa tambahan itu? Disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Suhaib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum." Ulang ya. Allah berfirman, yang berbuat baik di dunia dapat surga dan tambahannya. Apa bonusnya itu? Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman kepada mereka, "Maukah kalian kuberi bonus? Aturiduna syai'an azidukum? Maukah kalian kuberi tambahan?" Fayaqulun, maka orang-orang ahli surga itu berkata, Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, mau ditambah apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka? Apa bonusnya? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Ketika mereka bertanya, "Kami sudah begini, sudah masuk surga, dihindarkan dari neraka, mau dikasih bonus apa lagi?" Maka disingkaplah penutup wajah Allah. Maka orang-orang itu pun melihat wajah Allah sebagaimana yang mereka sukai. Nah, semoga Allah memasukkan kita ke surga dan mengizinkan kita untuk melihat wajah Allah. Adapun dalam kehidupan dunia, maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Kalau ada orang bilang sama antum, "Aku lihat Allah," maka dia kafir. Yang ada khilaf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Isra Mi'raj, kan Nabi akhirnya dibawa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, diberikan kewajiban salat berapa waktu? 50 dulu. Baru setelah itu bolak-balik hingga jadi akhirnya 5 waktu. Nah, ada khilaf di antara para sahabat. Aisyah mengatakan, "Jangan percaya bahwa Nabi Muhammad lihat langsung dengan matanya lihat Allah." Memang ahli ini ada khilaf ulama. Yang tidak ada perbedaan pendapat, Nabi Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah bicara langsung. Adapun Nabi lihat dengan matanya atau tidak, ada perselisihan pendapat. Nah, tapi yang jelas, yang bukan Nabi Muhammad, ujuk-ujuk tiba-tiba misalnya bos antum di kantor bilang, "Saya lihat Allah," maka orang ini suruh bangun dari tidurnya ya. Bilang, "Jangan ngeramput pak." Termasuk juga orang yang bilang, "Saya lihat Nabi Muhammad, saya lihat malaikat, saya datangkan semua ya." Orang ini entah dukun, entah apa. Ya. Sebagaimana firman Allah, "La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir." Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Allah yang bisa melihat penglihatan itu, dan dialah Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Waktu Nabi Musa minta kepada Allah, maka Allah mengatakan, "Lan tarani," kamu sekali-kali tidak akan bisa melihatku. Ya. Qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yanzur ilal jabali fa in istata'a fa in apa? Qala lan tarani walakin yanzur ilal jabali fa in apa? Oh ya. Qala lan tarani walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Eh Musa, kau tidak akan bisa melihatku. Tapi coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu bisa lihat aku dan dia tetap pada tempatnya, niscaya kamu bisa melihatku. Tapi Allah perlihatkan sedikit cahayanya, gunungnya hancur." Maka terpental Nabi Musa lalu dia pingsan. Ya. Artinya tidak bisa dilihat bahkan oleh seorang nabi. Demikian juga sahabat Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annahu lan yara ahadukum minkum rabbahu hatta yamut." Ketahuilah tidak seorang pun yang bisa melihat Allah sampai dia mati. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad 'azama 'ala Allahi fi al-firyah." Barang siapa menyangka bahwasanya Nabi Muhammad pernah lihat Allah langsung, yaitu maksudnya waktu Isra Mi'raj, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Ini keyakinannya Aisyah bahwa Nabi Isra Mi'raj tidak lihat langsung dengan matanya kepada Allah. Nah, begitu juga orang-orang kafir. Orang kafir maka mereka tidak bisa melihat Allah selama-lamanya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzal lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir pada hari kiamat itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Imam Syafi'i berkata, tatkala Allah telah menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan murka, maka ayat ini sebagai dalil bahwasanya wali-wali Allah yaitu kaum mukminin akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Imam Ahmad pernah ditanya tentang melihat Allah pada hari kiamat, maka beliau menjawab, hadis-hadisnya sahih, kita mengimani dan mengakuinya, dan setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kita mengimani dan mengakuinya. Wallahu a'lam bishawab. Sisa satu menit, saya tutup dengan kesimpulan. Allah ada di mana? Allah di langit bersemayam di atas arsy. Kalau ada yang tanya bagaimana bentuknya, maka jawablah, saya meyakini Allah bersemayam di atas arsy, karena itu kewajiban seorang mukmin. Tapi bentuknya bagaimana saya tidak tahu, karena Allah tidak menjelaskan, Nabi tidak mengajarkan, dan tidak boleh nanya-nanya tentang bentuknya bagaimana. Jawab yang sama bila ada yang bertanya kepada antum, bagaimana wajah Allah, bagaimana kaki Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana tangan Allah, dan seterusnya. Jawab dengan jawaban yang sama. Apakah Allah turun ke langit dunia? Iya. Siapa yang bilang? Nabi. Bagaimana bentuknya? Jawab kayak tadi. Allah turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Bentuknya bagaimana saya enggak tahu, karena Allah tidak memberitahu, Nabi tidak pernah mengajarkan, tapi saya cuma itu wajib dan tidak boleh tanya-tanya bagaimana bentuknya. Kalau ada yang tanya kepada kita, apakah bisa kita lihat Allah? Maka jawab, bisa. Yaitu dua kali, di padang mahsyar dan di dalam surga. Tapi yang bisa melihatnya hanya orang-orang beriman. Dan kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Sudah 40 menit, maka saya tutup tanpa tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.